Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali, bertatap muka di rumah Allah yang mulia ini. Kita mengkaji kembali kitab hadis yang disusun oleh al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Ma'ruf, yang dikenal terkenal dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Ya, betul ya, hadis yang ke-6. Ya, hadisnya siapa? Abu Rayyan. Hadis yang ke-6 ya. Abu Alvin, hadisnya siapa? Dari sahabat siapa? Yang terakhir yang kita baca? Abu Aisyah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, dua hadis yang beriringan, hadis yang ke-5 dan ke-6, hadisnya Abu Hurairah, sama-sama diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Yang namanya siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah itu lakopnya, julukan beliau Abu Hurairah. Tapi beliau punya nama. Siapa nama beliau? Siapa yang masih ingat? Abdurrahman bin Sakhr, ya. Bin Sah, pakai Sad, ya. Bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dua hadis yang sama tapi dengan sanad yang berbeda. Ya. Taib. Kemarin juga sudah kita sebutkan, kita jelaskan syarah dari Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala. Dan sebelum kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya, ya, ada satu hal yang mungkin ingin kita tambahkan untuk melengkapi faidah pada pertemuan yang sebelumnya. Ya. Masih ingat pembahasan kita terakhir? Kita berbicara tentang apa? Poin-poin terakhir. Naam, ya. Bacaan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, ya. Kemarin sudah kita sebutkan bagaimana pendapat para ulama, ya. Di sini, ya, kita akan melengkapi faedah pada pertemuan yang lalu itu sebelum kita menginjak ke hadis yang berikutnya. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam salah satu fatwa beliau ketika beliau ditanya, hal qira'atul Qur'an yasilu thawabu hadhihi al-qira'ah ila al-mayyit? Apakah menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an itu bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal? Ya. Maka coba kita perhatikan bersama, kita simak bersama bagaimana jawaban beliau, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di zaman ini, ya, yang umat sepakat tentang tingginya ilmu beliau, ya, dalamnya ilmu beliau tentang agama ini. Fa'ajaba rahimahullah ta'ala, beliau menjawab pertanyaan ini, ammal awal, sudah sempat singgung, kita singgung sebenarnya, ya. Ammal awal fahuwa wusulu thawabil qira'ah ilal mayyit fa innahu mawdi'u niza'in bainal ulama. Ya. Maka tentang hukum membaca atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, ya, apakah pahalanya bisa sampai ataukah tidak, ini memang permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sampai ataukah tidak, ini berselisih pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang berpendapat, faminhum man qala innahu la yasil thawabuha ilal mayyit. Ya. Pendapat yang pertama yang menyebutkan atau menyatakan tidak sampai. Pahalanya tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Wa inna wahul insan, walaupun yang membaca Al-Quran meniatkan demikian, oh saya membaca Al-Quran dan saya niatkan pahalanya untuk ibu saya yang sudah meninggal misalnya, atau untuk ayah saya yang sudah meninggal, dia berniat demikian, tapi menurut pendapat ulama yang pertama ini tidak bisa sampai, ya, walaupun dia sudah meniatkan, ya. Alasannya apa yang disebutkan oleh para ulama yang mengikuti pendapat yang pertama ini, li'annal ibadati tauqifiyah walam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam mithl hadza. Naam. Karena di sana ada kaidah bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah maknanya adalah ibadah itu harus ada dasarnya. Harus ada contohnya dari nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi satu riwayat pun yang sahih yang menunjukkan beliau pernah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal. Demikian keterangan dari, ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan pendapat ulama yang pertama ini. Dan ini juga kuat. Wa minhum man qala bal hadza jaiz. Adapun pendapat ulama yang kedua yang menyebutkan hal itu diperbolehkan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal itu boleh. Alasannya apa? Alasan yang dipakai atau dasar yang dipakai oleh para ulama yang mengikuti pendapat yang kedua ini, li'annahu warada intifa'ul mayyit bijinsil ibadat, karena telah terdapat beberapa hadis, ya, beberapa sabda Rasul yang menunjukkan bahwasanya mayit itu bisa mengambil manfaat dari ibadah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Ya, sekali lagi, alasan yang dipakai oleh ulama yang mengikuti pendapat yang kedua ini yang menyatakan boleh, alasannya adalah karena terdapat dalil hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya mayit itu juga masih bisa mengambil manfaat, mendapatkan pahala dari amalan yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup. Ya, kemarin sudah kita sebutkan beberapa riwayatnya. Ya, masih ingat ya? Nah, baik yang di dalam Sahih Bukhari maupun di dalam Sahih Muslim. Misalnya kas sodakoh, pahala sodakoh kita niatkan untuk yang orang yang sudah meninggal, untuk ibu kita, orang tua kita yang sudah meninggal, bisa sampai berdasarkan hadis ya, yang kemarin sudah kita sebutkan. Dan hadisnya sahih memang. Begitu juga wal hajj, amalan haji. Wassawm, begitu juga puasa juga bisa demikian. Ya, seorang anak berpuasa ya, dan dia niatkan untuk membayar atau mengkodok puasa orang tuanya yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa. Maka si anak membayar hutang tersebut, mengkodoknya. Ini bisa sampai pahalanya dan diterima ya, berdasarkan dalil hadis Rasul yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Wa ghairiha, dan juga selainnya, selain amalan-amalan ini. Mithliha id laisa hunaka nassun yamna' min isalis thawab ilal mayyit ya. Dan tidak ada dalil yang menghalangi pahala tersebut bisa sampai kepada mayit. Ini dasar yang dipakai oleh pendapat yang kedua, pendapat para ulama yang kedua. Nah, ini jadi khilaf ini sudah terjadi sejak ya, para ulama mungkin sebelum masa sekarang ini ya. Nah, adapun di masa sekarang ini ya, para ulama juga ada yang mengikuti pendapat yang pertama dan ada yang mengikuti pendapat yang kedua. Semisal ya, ulama besar zaman ini, semisal Syekh bin Baz mengikuti pendapat yang pertama. Adapun Syekh Al-Utsaimin di dalam sebagian fatwanya lebih condong untuk memilih pendapat yang kedua. Nah, jadi memang ini adalah permasalahan khilafiyah ya. Ya, memang terdapat perselisihan pendapat ulama dalam permasalahan ini, sehingga bimbingan ya syariat Islam ketika menghadapi perselisihan yang semacam ini, masalah ijtihadiyah, kita harus legowo, harus berlapang dada. Kalau diistilahkan di dalam ya bahasa Arab dengan tasamuh, toleransi ya. Ya sudah ya, kita menghormati pendapat masing-masing asalkan berpegang kepada dalil yang sahih. Oleh karena itu di dalam fatwa ini beliau tidak menyebutkan mana yang lebih kuat, mana yang lebih pendapat yang lebih rajih ya. Tapi beliau menyebutkan nasihat yang sangat berharga yang perlu kita pahami baik-baik, makanya ingin saya sampaikan di sini untuk melengkapi faedah ya. Beliau berkata rahimahullahu taala, huna naam, walakin huna mas'alatun uhibbu an nunabbih 'alaiha ya. Terlepas dari perselisihan pendapat para ulama dalam permasalahan ini, baik yang ikut pendapat pertama atau pendapat yang kedua, pendapat yang tidak boleh atau pendapat yang boleh, terlepas dari itu semua, ada satu permasalahan yang ingin saya ya naam nunabbih 'alaiha, ingin saya tekankan ya, ingin saya ingatkan. Ya, ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hiya anna katsiran minan nas yahrisuna ala ay yaj'alu thawaba a'malihim. Ya. Yaitu banyak orang yang semangat ya, sangat gemar dan bersemangat untuk menghadiahkan pahala amalannya. Ya, untuk orang lain, untuk orang yang sudah meninggal, semangat. Baik itu pahala bacaan Al-Quran atau pahala sholat atau pahala puasa ya, dan sebagainya. Nah, lil amwat, dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal. Wa yaf'aluna hadza katsiran, dan sangat banyak mengerjakan hal ini. Ya, walaisa hadza min adatis salaf rahimahumullahu taala. Akan tapi yang perlu kita pahami dengan baik, ternyata ini bukanlah kebiasaan ulama-ulama zaman dahulu. Bukan kebiasaan mereka yang seperti ini, gemar melakukannya, gemar menghadiahkan pahala amalannya untuk orang lain. Memang mungkin sebagian berpendapat boleh, tapi tidak gemar melakukannya, tidak sering, ya, tidak terus menerus. As-salaf nadharu ila qawli ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena para ulama, ya, mutaqaddimun, para ulama zaman dulu, ya, salafun as-salihun, mereka memahami dengan baik sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, ya, hadis yang ma'ruf, yang sering kita dengar, sering disebutkan di ceramah-ceramah, di khutbah-khutbah, yaitu hadis idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalatha. Jika seorang manusia itu sudah meninggal dunia, maka terputus amalannya, ya, tidak bisa lagi beramal, sudah terputus amalannya karena sudah meninggal dunia. Illa min thalath, illa min thalathah, kecuali dari tiga jalur, ya, kecuali dari tiga amalan, ya, walaupun dia sudah meninggal, si mayit masih bisa mendapatkan aliran pahala, ya. Apa itu? Illa min sodaqotin jariyah, sodaqoh jariyah, ya, sodaqoh jariyah, sodaqoh yang pahalanya terus bisa mengalir walaupun orang yang bersodaqoh sudah meninggal. Misalnya bersodaqoh mewakafkan masjid atau tanah untuk dibangun masjid di atasnya, atau membangun gedung-gedung pendidikan Islam misalnya, ya, dan berbagai macam yang lain. Yang walaupun si mayit yang bersodaqoh tadi sudah meninggal, yang mewakafkan tadi sudah meninggal, ya, apa yang dia wakafkan, apa yang dia sodaqohkan masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sehingga pahalanya terus mengalir. Ini yang pertama. Yang kedua, aw ilmun aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu agama yang diamalkan, dipelajari dan diamalkan oleh kaum muslimin, ya. Nah, misalnya selama hidupnya dia, ya, nah, menyebarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu agama kepada kaum muslimin, sehingga setelah meninggal orang-orang yang belajar kepadanya tadi mendapatkan ilmu darinya tadi, mengamalkan, ya, ilmu tersebut, sehingga dia tetap bisa mendapatkan aliran pahala, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang, setiap muslim punya kesempatan untuk hal ini. Tidak harus dia mengisi ceramah-ceramah, tidak harus dia mengisi khutbah-khutbah, tidak. Dia bisa menyampaikan ilmu walaupun dengan duduk dengan temannya, ngobrol sambil dia menyampaikan faidah ilmu. Dia amalkan ilmu itu, dia amalkan oleh temannya, ini akan terus, dia akan mendapatkan aliran pahala walaupun sudah meninggal, ya. Jadi kesempatan ini terbuka lebar untuk setiap muslim, setiap mukmin, tidak hanya para da'i, tidak hanya para khutbah, khotib-khotib, ya, tidak, tapi terbuka luas untuk kaum muslimin secara umum. Awalatin soleh yada'ulah, ini syaitnya. Jalur yang ketiga, yang dengannya seorang mayit bisa mendapatkan aliran pahala, yaitu anak soleh yang mendoakannya, yang berdoa untuknya. Ya, perhatikan di sini, di dalam hadis ini disebutkan lafaz yada'ulahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Tidak disebutkan anak soleh yang alladhi yatasaddaq lahu, anak soleh yang bersodakoh untuknya. Atau anak soleh waladun soleh yasumu lahu, anak soleh yang berpuasa untuknya. Atau waladun soleh yahujju lahu, anak soleh yang berhaji untuknya. Tidak, tapi disebutkan apa? Waladun soleh yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Nah, dari sinilah para ulama, ya, salafun as-salihun, para ulama zaman dahulu benar-benar paham sabda Rasul ini. Sehingga apa? Mereka lebih fokusnya itu berdoa, mendoakan si mayit. Ya. Nah, bukan kemudian memperbanyak menghadiahkan pahala amalan untuk si mayit tadi, pahala bacaan Al-Qur'an, pahala sholat, pahala dan semisalnya. Tidak, tapi fokusnya, semangatnya adalah untuk mendoakan. Ya. Kata beliau, fasaru yad'una li abaihim wa ummahatihim wa man sabaqahum minan nas. Maka mereka, para ulama zaman dahulu, kebiasaan mereka adalah bersemangat. Itu hati-hati anak, apa diingatkan itu jatuh nanti. Putranya siapa itu? ingatkan. Fasaru yad'una li abaihim. Kalau bisa anak-anak ikut majelis saja ya, biar sambil diawasi. Bahaya kalau mainannya. Taib. Fasaru yad'una li abaihim wa ummahatihim wa man sabaqahum minan nas. Maka mereka para ulama salafun salihun zaman dahulu, ya, mereka semangatnya itu untuk mendoakan, mendoakan ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, dan kaum muslimin secara umum yang sudah meninggal mendahului mereka. La ayyaj'alu lahum min a'malihim syai'an. Ya. Nah, bukan malah memperbanyak untuk menghadiahkan pahala amalannya untuk orang lain, bukan, ya. Tapi semangatnya adalah untuk mendoakan, ya, memperbanyak mendoakan, bukan memperbanyak menghadiahkan pahala amalan, ya. Beliau melanjutkan rahimahullah, walladzi yanbaghi lil insan ay yaj'ala al qira'ata li nafsihi was salata li nafsihi was sadaqah li nafsihi was shaum li nafsihi. Ya, maka yang lebih utama dan sepantasnya bagi seorang mukmin, ya, seorang muslim adalah menjadikan pahala bacaan Al-Qur'annya ya untuk dia sendiri, karena dia juga butuh. Ya. Siapa yang gak butuh pahala amalan? Dia sendiri juga dalam keadaan butuh. Ya. Nah, karena setiap amalan dihitung. Ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebajikan, kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya. Jadi setiap orang juga sebenarnya butuh dari pahala amalan itu tadi. Kenapa harus dihadiahkan ke orang lain? Dia sendiri butuh, ya. Begitu juga pahala sholat, pahala sodakoh, ya, pahala puasa, dan sebagainya dari berbagai amalan ibadah. Akan tapi di samping itu, di samping bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah tadi dan memang menjadikan pahalanya, meniatkan untuk dirinya sendiri pahalanya, wa ayyadu liman syaa min abawaihi aw ahadihima, ya, barulah kemudian untuk orang yang sudah meninggal dia mendoakannya, baik untuk kedua orang tuanya atau salah satunya, ayah atau ibunya. Wa kadzalika yad'u liman syaa min aqaribi wa asdiqaihi wa man asbaha dzalik. Ya, dan juga mendoakan kerabat-kerabat dekatnya, teman-temannya, dia doakan. Ya. Demikianlah, ya, bimbingan para ulama. Ya. Ternyata para ulama zaman dahulu seperti itu kebiasaan mereka. Ya. Tidak gemar menghadiahkan pahala amalan. Pahala amalan ya untuk mereka sendiri. Ya. Tapi mereka semangat untuk mendoakan orang lain. Ya. Dengan nas hadis ini tadi, waladun soleh yad'u lahu, dan anak soleh yang berdoa untuknya. Ya, sekali lagi, Rasulullah tidak menyebutkan yang bersedekah untuknya atau yang berpuasa untuknya atau yang berhaji untuknya, tidak, tapi yad'u lahu. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, walaupun beliau mengikuti pendapat yang kedua, walaupun beliau menyatakan, ya, boleh-boleh saja menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal, boleh-boleh saja. Ini menurut pendapat yang diikuti oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Tapi kata beliau, tetap mendoakan itu lebih afdol, mendoakan itu lebih utama daripada menghadiahkan pahala bacaan tadi. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan. Kita akan membaca hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab yang keempat, ya. Bab birri walidayhi wa in zalama. Coba dilihat kitab yang dipegang masing-masingnya, cocok atau tidak. Bab, ya, birru walidayhi wa in zalama. Betul Abu Aisyah? Betul? Ya, baik, kita baca. Walaupun ini nanti kalau kita teliti sanadnya, ini hadisnya dhaif. Tapi kita baca ya, dan kita jelaskan sedikit ya tentang kondisi sanadnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Hajjaj. Ini syekhnya Al-Imam Al-Bukhari, Hajjaj bin Minhal Abu Muhammad Al-Hafidh. Beliau meninggal pada tahun 217 Hijriah. Qala haddatsana Hammad huwa Ibnu Salamah. Mengabarkan kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami Hammad, dan beliau adalah Hammad bin Salamah. Ya. Perawi yang masyhur. An Sulaiman At-Taimi, dari Sulaiman At-Taimi, beliau adalah Sulaiman bin Tarhan At-Taimi Abul Mu'tamir Al-Basri, berasal dari negeri Basrah. Sulaiman At-Taimi. An Sa'id Al-Qaisi, beliau meriwayatkan dari Sa'id Al-Qaisi. Inilah ya sebab kenapa sanad ini dhaif, karena di dalam sanadnya terdapat perawi ini, Sa'id Al-Qaisi. Dia adalah seorang perawi yang majhul. Seorang perawi yang majhul itu menjadikan sebuah sanad hadis menjadi dhaif, menjadi lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan sandaran. An Sa'id Al-Qaisi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala ma min muslimin lahu walidan musliman yusbihu ilaihima muhtasiban, ya, tidak ada seorang muslim yang memiliki dua orang tuanya masih dalam keadaan hidup, ya, dan orang tuanya keduanya adalah muslim, ya, tidaklah seorang muslim yang masih hidup kedua orang tuanya muslim, ya, dia dalam keadaan di pagi harinya berharap pahala dari keduanya, berharap pahala dengan berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Illa fataha lahullahu babaini, yakni minal jannah, kecuali akan Allah bukakan baginya dua pintu syurga, dua pintu al-jannah. Wa in kana wahidun fawahid, adapun jika tersisa satu, orang tuanya cuma tersisa satu, tinggal satu, yang satu sudah meninggal, ya, maka ya satu saja yang dibukakan, satu pintu surga yang dibukakan untuknya. Wa in adzaba ahadahuma, adapun sebaliknya jika dia menjadikan atau membuat salah satu dari kedua orang tuanya itu marah, ya, menyinggung, ya, menyinggung kedua orang tuanya dan membuatnya marah, ya, salah satu dari kedua orang tuanya dibuat dia marah, lam yardallahu anhu, maka Allah tidak akan ridha kepada orang tadi, hatta yardha anhu, sampai orang tuanya tadi ridha kepadanya, ya. Misalnya dia membuat marah ibunya, maka Allah tidak akan ridha kepada si anak tadi sampai ibunya ridha kembali kepada si anak. Qila wa in dhalama wa in dhalamahu, ya, dikatakan kepada Ibnu Abbas, apakah demikian walaupun kedua orang tuanya tadi zalim kepadanya, berbuat zalim kepada si anak tadi? Maka Ibnu Abbas menjawab, qala wa in dhalamahu, iya, walaupun orang tuanya tadi dalam keadaan zalim kepada si anak tadi, ya, demikian hadis ini, ya. Tapi sekali lagi hadis ini dhaif, lemah, ya, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran, ya, sekedar kita baca tapi tidak boleh dijadikan hujjah, tidak boleh dijadikan sandaran. Baik, jadi kita lewati, ya, tidak kita jelaskan karena hadisnya dhaif. Kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab linil kalami liwalidayhi, bab berkata lembut dan sopan kepada kedua orang tua, ya. Bab berkata lembut atau berkata sopan kepada kedua orang tua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddad, menyampaikan hadis kepada kami Musaddad, ini guru beliau, syekh beliau, Musaddad bin Musarhad. Musaddad bin Musarhad Abul Hasan Al-Hafidh, perawi yang thiqah. Beliau meninggal dunia pada tahun 228 Hijriah. Musaddad bin Musarhad Abul Hasan kunyahnya. Perawi yang thiqah meninggal pada tahun 228 Hijriah. Beliau adalah perawi yang pertama kali ahlul hadis yang menulis kitab musnad di negeri Basrah, ya, di negeri Basrah. Qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, menyampaikan hadis kepada kami Ismail bin Ibrahim. Beliau adalah Ismail bin Ibrahim Al-Asadi Al-Ma'ruf bibni Ulayyah. Ya, jadi Ismail bin Ibrahim ini ma'rufnya, lebih terkenalnya disebut dengan Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah rahimahullahu taala. Beliau perawi yang ma'ruf juga masyhur. Beliau meninggal pada tahun 193 Hijriah. Dilahirkan pada tahun 110 Hijriah, meninggalnya tahun 193 Hijriah. Berarti umurnya berapa? 83 ketika meninggal. Qala haddatsana Ziyad ibnu Mikhraq, menyampaikan hadis kepada kami Ziyad bin Mikhraq. Beliau adalah Ziyad bin Mikhraq al-Muzani maulahum Abul Harith al-Basri. Beliau berasal dari negeri Basrah. Ziyad bin Mikhraq rahimahullahu ta'ala. Qala haddathani Taisalah ibnu Mayyas. Taisalah ibnu Mayyas, menyampaikan hadis kepada kami Taisalah ibnu Mayyas. Ini Taisalah ini sebenarnya adalah lakopnya, julukan perawi ini. Nama aslinya bukan Taisalah. Taisalah itu julukan beliau, lakopnya beliau. Lakop atau julukan dalam bahasa Arab, julukan ya dalam bahasa Arab disebut dengan lakop. Taisalah ini lakopnya perawi ini. Adapun nama aslinya adalah Ali. Nama aslinya adalah Ali bin Mayyas, tapi lebih ma'ruf dengan lakopnya Taisalah. Nah, ini beliau memiliki kisah hidup yang sangat bisa kita ambil ibrohnya insyaallah, kisah hidup yang cukup menarik yang beliau kisahkan di dalam riwayat ini, yang semoga bisa kita ambil ibrohnya. Beliau mengisahkan Taisalah bin Mayyas rahimahullahu ta'ala. Qala kuntu ma'an najadat, dahulu aku pernah bergabung dengan an-najadat. An-najadat ini adalah sebuah kelompok yang di zaman itu masyhur, terkenal. Kelompok yang disebut dengan kelompok an-najadat. Siapa mereka? An-najadat ini adalah kelompok yang merupakan pengikut dari seorang yang bernama Najdah bin Amir. Najdah bin Amir Al-Hanafi, berasal dari Bani Hanifah. Siapa? Jadi pemimpinnya namanya Najdah bin Amir, dan para pengikutnya disebut dengan An-Najdat. Dan ini Taisalah bin Mayyas ini dulu pernah ikut bergabung dengan kelompok ini, kelompok An-Najdat yang dipimpin oleh Najdah bin Amir Al-Hanafi. Siapa itu? Siapa mereka? Mungkin kita sebutkan sedikit keterangan tentang siapa sebenarnya An-Najdat. An-Najdat ini adalah salah satu pecahan dari kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij, ya, kalau sekarang diistilahkan dengan kelompok teroris, itu zaman dahulu sudah ada. Jadi teroris itu bukan munculnya di abad ke-20 ini saja, bukan. Sejak zaman dahulu sudah muncul yang namanya teroris. Kalau kita lihat sejarah Islam, kelompok teroris yang pertama kali muncul itu munculnya di masa-masa akhir Khulafaur Rasyidin. Ya. Kalau diperkirakan sekitar tahun 37 Hijriah. Di masa-masa akhir masa Khulafaur Rasyidin. Pertama kali munculnya kelompok Khawarij teroris di dalam Islam, ya tentunya bukan Islam mereka, tapi menisbatkan diri mereka kepada Islam. Pertama kali munculnya di tahun itu, ya, sekitar tahun itu 37 Hijriah, ketika zaman khalifahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau kita dengar, kita buka-buka lagi, ya, bagaimana kisah, ya, ketika Utsman bin Affan, ya, ditentang, muncul pemberontakan yang menentang pemerintahannya, menentang kekhilafahannya, sampai beliau terbunuh syahid. Utsman bin Affan terbunuh karena pemberontakan itu. Ya. Inilah sejarah terorisme pertama di dalam umat Islam. Ya. Dan mereka bukan Islam sama sekali, tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, dan berjalannya waktu, kelompok terorisme ini terpecah-pecah juga. Antara mereka terjadi perselisihan juga, perselisihan intern antar sama mereka, sehingga mereka pun akan selanjutnya berpecah-pecah pula. Di antara pecahannya adalah ini tadi, kelompok An-Najadat. Ini salah satu pecahannya, ya, Khawarij. Kalau induknya kita sebut dengan Khawarij, ini induknya. Pecahannya banyak. Dan di masa itu, di zaman 37 Hijriah tadi, ya, yang menjadi provokatornya adalah seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Seorang Yahudi yang menampakkan Islam, tapi berniat untuk menghancurkan Islam. Seorang munafik beragama Yahudi, ya, tapi untuk menghancurkan Islam, kalau dia berbaju Yahudi tidak mungkin, ya, diikuti oleh kaum muslimin. Tapi dia memakai baju Islam, menampakkan Islam, tapi dalam rangka untuk menghancurkan Islam. Ya. Maka kelompok yang merupakan pengikutnya Abdullah bin Sabah ini, ya, yang dirintis oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini adalah kelompok Khawarij ini tadi. Dan Rafidah, Syiah Rafidah. Itu cikal bakalnya adalah di tahun 37 Hijriah ini tadi, cikal bakal munculnya Khawarij dan Syiah Rafidah. Nah, baik, kita berbicara masalah Khawarij ini tadi. Khawarij ini tadi terpecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang namanya kelompok Azariqah, ya, pemimpinnya sendiri. Ada yang namanya An-Najdat, pemimpinnya sendiri. Berpecah belah, antar sama mereka juga saling mengkafirkan. Jadi Khawarij itu ma'rufnya pemikiran mereka adalah bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Pokoknya yang melakukan dosa besar mereka kafirkan. Mereka sendiri juga berpecah belah. Tadi ada yang namanya Azariqah, ada yang namanya Najdat. Sesama kelompok ini saling mengkafirkan juga, ya. Nah, demikian keadaan mereka. Dan ini terjadi di zaman ini pun demikian. Terorisme, ya, para teroris di zaman ini, Khawarij masa kini yang ada di zaman sekarang ini juga demikian. Mereka sama, ya, pemikiran mereka sama. Mereka mudah di dalam mengkafirkan, memvonis kafir kaum muslimin. Mereka sangat mudah. Tapi antara sama mereka juga saling mengkafirkan. Misalnya di Indonesia saja, apa yang disebut dengan apa, MMI. Ada pecahannya namanya JTA. JAT, Jamaah Ansor Tauhid. Pecah lagi JAS, Jamaah Ansor Syariah. Demikian keadaan mereka. Di Indonesia sendiri ada yang namanya JI, Jamaah Islamiyah. Mereka sama, ya, prinsipnya sama, ya, tapi mereka sendiri juga sama mereka saling bermusuhan. Yang di luar negeri pun demikian, yang jaringannya sampai internasional, Al-Qaeda misalnya, pecahannya ada yang disebut dengan Jabhatun Nusrah. Sekarang yang lagi ini lagi apa? Lagi jadi bahan pembicaraan ISIS, itu juga sebenarnya pecahan dari Al-Qaeda. Pemimpinnya dulu juga anggota Al-Qaeda, tapi kemudian membelot, melepas bayatnya dari pemimpin Al-Qaeda sehingga mendirikan jamaah sendiri yang disebut dengan ISIS ini tadi. Ya, demikian kondisi mereka. Sesama mereka saling berpecah belah, saling mengkafirkan satu sama lain. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Maka di sini Taisalah bin Mayyas rahimahullahu taala menceritakan kisah hidupnya. Dulu aku pernah bergabung dengan kelompok Khawarij yang bernama An-Najdat ini. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Dan aku melakukan beberapa dosa yang aku memandang dosa-dosa itu adalah dosa besar. Dan ini kondisinya orang-orang Khawarij, orang-orang teroris. Mereka itu lebih mengedepankan rasa takut, ya. Sampai rasa harapnya itu hilang, ya. Dan ini adalah cara beragama yang salah. Cara beragama yang salah. Cara beragama yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat adalah, ya, beribadah itu harus terkumpul padanya tiga hal: al-mahabbah, wal-khauf, wal-roja. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga karena takut. Takut dari murka Allah, takut dari azab Allah, takut dari siksa Allah, takut dari nerakanya Allah, takut. Tapi juga rasa takut ini, ya, harus diimbangi dengan rasa ar-roja. Rasa roja, rasa harap. Berharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak putus asa dari rahmat Allah, tidak putus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah, ini yang terjatuh pada dosa besar justru. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Ya. Jadi tidak boleh hanya takut, takut, takut saja, tapi tidak ada rasa harap. Tidak boleh. Ya. Di dalam beragama itu harus menggabungkan tiga prinsip ini atau tiga pilar ini: mahabbah, cinta, beribadah karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga takut, tapi juga roja. Para ulama ketika memberikan permisalan terhadap dua hal ini, dua pilar ini, takut dan harap, ini mengibaratkannya dengan dua sayap seekor burung. Ketika burung itu terbang, jika salah satu sayapnya patah atau cacat, dia tidak akan bisa terbang. Ya, demikian pula seorang hamba tidak bisa dia beribadah dengan ibadah yang benar kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, kecuali dengan dua hal ini: rasa takut dan rasa harap. Jadi orang-orang Khawarij ini, mereka lebih mengedepankan rasa takut. Ya. Nah, makanya kalau mereka mengambil ayat-ayat di dalam Al-Quran, itu ambil ayat-ayat yang isinya ancaman-ancaman. Gak pernah dia mengutip ayat-ayat yang berisi rahmat, janji, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda mengambil ayat-ayat ancaman, ya. Nah, ayat-ayat azab, ayat-ayat siksa, ini adalah cara beragama yang salah. Tapi juga tidak boleh, ya, tidak ada rasa takut sama sekali, cuma ada rasa harap saja. Ini adalah yang terjadi pada kaum murji'ah. Orang-orang murji'ah, usai berbuat dosa, insya Allah Allah akan mengampuni. Jadi berbuat dosa terus, insya Allah Allah maha pengampun, Allah ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, ini salah juga, keliru juga, tidak ada rasa takut sama sekali. Nah, ini juga salah dan dicela di dalam syariat. Taib, kita lanjutkan. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Kata beliau, Taisalah bin Mayyas, aku melakukan beberapa dosa yang aku memandangnya itu dosa besar, ya, padahal sebenarnya tidak, ya, sebagaimana yang nanti akan kita simak dari jawaban sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini adalah orang-orang sifatnya orang-orang khawarij. Dosa-dosa yang kecil sebenarnya bukan termasuk dosa besar, tapi dia pandang besar sekali. Sehingga kalau melihat kaum muslimin melakukan dosa, langsung dihukumi kafir. Oh, dia kafir. Berbuat dosa ini kafir. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang lain. Karena apa? Itu tadi. Sukanya mengambil ayat-ayat azab, ayat-ayat ancaman, tapi tidak melihat pada ayat-ayat rahmat, ayat-ayat ampunan. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar. Beliau adalah Abdullah bin Umar Ibnu Khattab, putranya Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala ma hiya? Jadi Taisalah bin Mayyas ini bertemu dengan Ibnu Umar dan menyebutkan kisah hidup beliau. Ma hiya? Maka Ibnu Umar balik bertanya, apa dosa-dosa tersebut yang engkau anggap sebagai dosa besar tadi? Qultu kada wa kada. Kemudian Taisalah bin Mayyas menjawab, demikian dan demikian, dosa ini dan dosa ini. Qala, maka Ibnu Umar berkata, laisat hadhihi minal kabair, itu bukan dosa besar yang seperti itu. Ya, perhatikan, ya. Ini tidak lain adalah karena kejahilan, kebodohan dia. Dan ini kondisi orang-orang khawarij, baik di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Karena Rasulullah sendiri yang menyatakan, hum hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam. Orang-orang khawarij, orang-orang teroris, baik yang zaman dahulu maupun zaman sekarang itu, mereka itu umurnya masih muda-muda, ya. Sufaha'ul ahlam, orang-orang yang, ya, maaf-maaf saja, ini Rasulullah sendiri yang mengatakan sufaha'ul ahlam, orang-orang yang dungu, gak paham masalah agama. Walaupun kalau baca Al-Quran mungkin lancar, tapi untuk pemahamannya, ya, sama sekali tidak tepat, pemahaman yang keliru, menyimpang, ya. Ini kondisi orang khawarij, teroris, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Ini terlihat di sini, menganggap dosa itu dosa besar padahal bukan, ya. Nah, kata Ibnu Umar, laisat hadhihi minal kabair, itu bukan dosa-dosa besar. Hunna tis'un, dosa besar itu ada 9, kata beliau, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ini tentunya beliau, ya, beliau dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walaupun sebenarnya jumlah dosa besar tidak hanya 9, beliau hanya menyebutkan bilangan ini bukan sebagai pembatasan, ya. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan sab'ul mubiqat, dosa besar itu ada 7. Di riwayat yang lain disebutkan ada sekian, berbeda-beda riwayatnya. Jadi para ulama menyebutkan, kalau disebutkan ada dosa besar itu sekian, ada riwayat yang menyebutkan dosa besar itu sekian, itu bukan sebagai pembatasan, ya, bukan sebagai pembatasan. Lalu apa dosa besar? Kalau disebutkan para ulama, definisi dari dosa besar, definisinya adalah kullu ma thabata haddu al-haddu fid dunya wal adab fil akhirah. Setiap dosa yang diancam dengan hukum had ketika di dunia atau adab ketika di akhirat. Misalnya apa? Yang diancam dengan hukuman had di dunia, dosa mencuri. Diancam dengan potong tangan. Dosa zina. Ya, kalau yang berzina tadi sudah menikah, dengan dirajam, ya, di syariat Islam, atau dosa-dosa yang lain, atau yang diancam nanti di akhirat dengan adab yang pedih, misalnya dosa riba, diancam nanti pelakunya akan dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kesurupan, ya, ini dosa ancaman bagi pelaku dosa riba, sehingga termasuk dosa besar karena ada ancamannya di akhirat. Begitu juga dosa-dosa yang lain banyak. Atau yang diancam dengan laknat Allah, ya. Barang siapa melakukan demikian dan demikian, la'anahullah, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk dosa besar. Atau yang dilaknat oleh Rasulullah, atau dosa yang disebutkan di dalam nas, ya, Allah murka kepadanya. Ya, Allah murka kepadanya. Naam. Demikian di antara definisi dosa besar, ya. Taib. Jadi beliau sebutkan di sini hunna tis'un. Ada 9. Ini bukan sebagai pembatasan. Yang pertama al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah di dalam beribadah. Ya. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar. Bal huwa akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, akan tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang di bawahnya, di bawah syirik. Ini kalau meninggalnya dalam keadaan belum bertaubat. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik dan dia tidak bertaubat sampai dia meninggal, maka tidak akan diampuni dosanya, dosa syirik tadi. Dengan nas ayat ini berbeda dengan dosa besar yang lain yang di bawah syirik. Walaupun dia mungkin meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka itu tergantung kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya, ya, sehingga tidak diazab dia. Bisa juga kalau Allah menghendaki diazab, diazab. Ya. Tapi kalau seorang berbuat syirik, kemudian dia sebelum meninggal dia bertaubat, maka diterima taubatnya insyaallah. Kalau memang taubatnya jujur, taubatan nasuha. Jadi setiap dosa apapun itu, walaupun dosanya dosa syirik, ya, masih bisa diterima taubatnya, ya, dengan syarat-syarat taubat selama nyawa belum sampai ke kerongkongan, ya, masih dalam keadaan hidup, masih dalam keadaan sehat, belum sakit yang mengantarkan dia kepada kematian, akan diterima taubatnya. Ini dosa besar yang pertama, al-isyraku billah wa qatlu nasamah, dan membunuh jiwa yang tidak dihalalkan untuk dibunuh, ya. Dosa besar, dosa membunuh. Wal firar, yang ketiga al firaru minaz zahaf. Al firar minaz zahaf maknanya adalah melarikan diri dari medan jihad. Tentunya medan jihad yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an was sunnah, bukan jihadnya orang-orang teroris, ya, semisal Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya, bukan. Tapi jihad yang syar'i, yang dipimpin oleh penguasa, pemerintah yang sah. Jihad, lari dari medan jihad termasuk dosa besar, ya. Nah, kemudian yang keempat wa qadfu al-muhsanah, menuduh orang baik-baik berzina. Ini dosa besar. Orang baik-baik, baik itu laki-laki maupun perempuan, dituduh berzina tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, ya, empat saksi, maka dia telah melakukan al-qadhf, ya, menuduh orang lain berzina. Ini termasuk dosa besar. Wa aklur riba, yang keberapa ini? Kelima, iya. Wa aklur riba, memakan harta riba. Ini juga dosa besar. Yang keenam, waklu malil yatim, memakan harta anak yatim tanpa hak, memakan harta anak yatim dengan zalim, dengan batil. Ini dosa besar juga. Yang ketujuh, wa ilhadun fil masjid, berbuat dosa di dalam masjid. Ini dosa besar, ya. Berbuat dosa di dalam masjid, ya, ini termasuk dosa besar. Yang kedelapan, walladhi yastaskhir, walladhi yastaskhir, merendahkan orang lain, ya, merendahkan orang lain, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Asa ayyakunu khairan minhum, di dalam surat Al-Hujurat. Wahai orang beriman, janganlah sebagian kaum merendahkan sebagian yang lain. Bisa jadi kaum yang dia rendahkan tadi lebih baik darinya, dari mereka. Jadi ini termasuk dosa besar, meremehkan dan merendahkan orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda, kafabi mar'i ithman ayyahqira akhahu muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Cukup merupakan dosa ketika seorang itu meremehkan saudaranya yang muslim. Ya, tidak boleh. Termasuk dosa besar. Kemudian yang kesembilan, ini syahidnya, inti ya, yang sesuai dengan bab pembahasan kita. Wa buka'ul walidaini minal uquq, dan menjadikan, membuat kedua orang tua menangis itu termasuk perbuatan durhaka dan termasuk dosa besar. Menjadikan orang tua bersedih, menjadikan orang tua menangis itu termasuk dosa besar. Nah, sembilan dosa besar yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Kemudian beliau melanjutkan, qala li Ibnu Umar. Setelah mengatakan yang demikian, Ibnu Umar ini menyebutkan kesembilan dosa besar ini tadi, Ibnu Umar berkata kepadaku, yaitu kepada Taisalah bin Mayyas, atafraqu an-nar. Atafraqu maknanya adalah ai atakhafu, apakah engkau takut untuk masuk dalam neraka? Apakah engkau takut kepada neraka? Wa tuhibbu an tadkhulal jannah, dan engkau ingin, berharap untuk bisa masuk dalam jannah, ke dalam surga, ya. Maka Taisalah bin Mayyas menjawab, iwallah, iya demi Allah, saya takut dari neraka dan ingin berharap untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya. Inilah akidahnya sahabat. Akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in, ya. Di dalam beribadah kepada Allah itu karena takut dari nerakanya Allah, dari adabnya Allah, dan juga karena berharap untuk masuk dalam jannah. Ya. Demikian. Qala, kemudian Ibnu Umar berkata, ya, ahayyun waliduka? Apakah ayahmu masih hidup? Ya. Setelah Ibnu Umar tadi bertanya, apakah engkau takut kepada neraka dan ingin masuk surga, masuk jannah? Dia menjawab, iya demi Allah. Maka kemudian Ibnu Umar bertanya lagi, apakah masih hidup ayahmu? Qultu indi ummi. Dia menjawab, Taisalah bin Mayyas menjawab, aku masih memiliki ibu. Qala, maka Ibnu Umar berkata, fawallahi, maka demi Allah, law alanta lahal kalam, kalau seandainya engkau berkata lemah lembut kepadanya, kepada ibumu, ketika engkau berkata kepada ibumu dengan cara yang lemah lembut, dengan perkataan yang sopan dan baik, wa ta'amtaha wa ta'amtaha at-ta'am, dan engkau memberikannya makan, ya, la tadkhulannal jannata ma majtanabta al-kabair, maka niscaya pasti. Di sini dikuatkan dengan dua macam taukid dalam bahasa Arab, ya, dua macam penguatan. Yang pertama dengan lam taukid, la, kemudian diikuti terakhir dengan nun taukid, nun at-taukid. La tadkhulanna, sungguh dan pasti engkau akan masuk dalam jannah yang selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Demikian, ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang tentunya beliau berkata demikian bukan dari hawa nafsunya, bukan dari pendapat pribadinya, tapi berdasarkan ilmu yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang hamba ketika dia bisa berkata dengan perkataan yang lemah lembut, yang sopan, yang baik kepada orang tuanya dan memberinya makan, maka niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca syarahnya, penjelasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.